Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun anda berada, pendengar setia Indosiar di seluruh penjuru Nusantara, baik pendengar 91,8 FM atau pendengar via streaming ya di Radio Islam Indonesia. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Semoga di kesempatan hari ini yang cerah ini, secerah hati kita, ya, secerah pikiran kita, secerah harapan kita, ya, untuk lebih baik. Barakallahu fikum. Insya Allah saat lagi kita akan simak bersama sebuah kajian pembahasan kitab Isratun Nisa bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Hafizullah Ta'ala. Di kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sama-sama menyimak sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali, ya, yaitu dengan tema bolehkah menceritakan apa-apa yang terjadi antara suami dan istri. Ya, tentunya ada perkara-perkara yang dibolehkan dan juga ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan, ya, untuk diceritakan, ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizhahullah ta'ala telah hadir di studio. Kita sapa dulu beliau di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya gimana Ustaz? Alhamdulillah bikhair, ya, bihasan hal. Alhamdulillah, ya, setelah sekian lama mungkin libur saat kajian ini, saat, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bersua kembali dengan para pendengar semuanya. Dan untuk para pendengar semuanya yang ingin bertanya, silahkan, ya, tentunya Ahsan, pertanyaan di kesempatan hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu bolehkah menceritakan apa-apa yang ada pada suami istri. Barakallahu fikum. Dan langsung saja waktu dan tempat untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustaz. Baik, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Isratun Nisa oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab tentang an yuhadditsar rajul bima yakunu bainahu wa baina zaujatihi. Bab tentang seseorang laki-laki yang menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Ikhwani fillah na'azakumullah, kita sering mendengar riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang melarang untuk kita menceritakan tentang istri kita dengan sifat-sifatnya atau dengan bentuknya dan sebagainya, yang seakan-akan orang tersebut akhirnya melihat istrimu. Ini sudah jelas larangan-larangannya dalam riwayat-riwayat. Tetapi di sini Imam An-Nasa'i menulis babnya dengan kalimat ar-rukhsah fi an yuhadditsar rajul bima yakunu bainahu wa baina zaujatihi. Bab ada rukhsah, ada keringanan, boleh seseorang laki-laki menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya, bukan mensifati istrinya, bukan mensifati kayak apa dia, tidak. Tetapi menceritakan bahwa aku melakukan jima begini dan aku melakukan cium di bulan Ramadan misalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakannya kepada beberapa sahabatnya dalam rangka untuk mengajarkan kebolehan perbuatan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, setelah beliau memberi judul bab bolehnya seorang laki-laki menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya, beliau berkata, akhbarana Ahmad ibni Amr ibni Sarah. Qala amana ibnu Wahab. Qala akhbarani Iyad ibni Abdullah al-Qurashi. وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرتني أم كلثوم أخبرتني أم كلثوم عن عائشة زوج النبي disebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah menceritakan أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. Bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم tentang bahwa seseorang ingin menjimai istrinya, ingin berhubungan suami istri dengan istrinya, tetapi kemudian di pertengahan yaksal, timbul kemalasan. Hal alaihi min ghusl, apakah atasnya tetap harus mandi padahal jimaknya belum tuntas, belum selesai, tetapi muncul kemalasan karena satu dan lain hal. Wa Aisyatu jalisah, sedangkan Aisyah duduk tentunya di balik hijab mendengarkan pertanyaan itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma nagtasil. Kata Nabi SAW bahwasanya aku pun pernah melakukan yang seperti itu, di tengah-tengah jima berhenti, tidak jadi melakukannya, atau kemudian timbul sesuatu sehingga berhenti di tengah jalan. Kata Nabi wa ana wa hadhihi, Rasulullah SAW mengatakan aku dan ini, menunjuk kepada Aisyah atau menunjuk ke belakang, yakni istri yang beliau sedang ada di situ, istri yang sedang mendapatkan giliran beliau alaihi salatu wassalam untuk bermalam di sana. Ana wahadihi thumma nagtasil, kemudian kami mandi. Artinya walaupun kemudian yaksal, walaupun sesuatu itu terjadi dalam keadaan mungkin tidak dikehendaki, tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, terjadi, dan itu ternyata terjadi pada sekian banyak orang. Artinya perkara yang biasa terjadi pada suami istri ketika awalnya semangat, tiba-tiba hilang semangat di tengah-tengah, atau tiba-tiba dia terpikir sesuatu sehingga berhenti atau gagal, tidak sampai kepada puncaknya atau tidak sampai menyelesaikan jimaknya. Apakah harus mandi? Kata Nabi, aku pernah melakukannya bersama Aisyah, bersama ini, sambil menunjuk ke belakang, dan kami mandi. Artinya tetap mandi. Karena di dalam riwayat yang nanti akan kita baca juga, bahwa kalau al-khitan ketemu dengan al-khitan, faqad wajabal ghuslu. Kalau bertemu al-khitan dengan al-khitan, maka telah wajib mandi. Karena wajib mandi itu ada dua sebab. Yang pertama, irtiqa' al-khitanan, irtiqa' ul-khitanain. Yang kedua adalah inzal. Inzal adalah keluarnya mani. Keluarnya mani. Kedua-duanya menyebabkan mandi tersendiri masing-masingnya. Keluar mani, walaupun tidak duhul, walaupun tidak bertemu khitan dengan khitan, tetap wajib mandi kalau keluar mani. Sekarang, yang sebelumnya, tidak keluar mani, ataupun keluar mani, kalau dua khitan sudah bertemu, dua khitan berarti kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, sudah menyentuhnya, dan sudah bertemu keduanya, maka faqad wajabal ghuslu, telah wajib mandi. Sebagian para ulama menegaskan sampai dibahas oleh mereka, kalau kepala dakarnya sudah terbenam. Artinya ujungnya saja sudah masuk, kepala dakarnya sudah terbenam, maka sudah wajabal uslu, sudah wajib mandi. Yang pertama, irtiqa al-khitanan, diistilahkan bertemunya dua khitan, atau diistilahkan pula duhul. Yang kedua, inzal, artinya keluar mani. Maka kesimpulannya, kalau keluar mani, duhul tidak duhul, tetap mandi. Kalau sudah duhul, keluar mani enggak keluar mani, tetap mandi. Barakallahu fikum. Sedangkan di sini ditanyakan yaksal, berarti tidak sampai puncaknya, tidak sampai ejakulasi, tidak sampai keluar mani, tetapi sudah bertemu dua khitan, maka wajaba al-ghuslu. Kata Nabi, aku pun pernah melakukan yang seperti itu, ini pernah terjadi padaku, aku dan hadhihi, dan kemudian kami mandi. Ar-rukhsah fi an tuhaddits al-mar'ah bima yakun. Bab berikutnya hampir sama, hanya saja kalau tadi suaminya yang menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya, sekarang seorang wanita menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Kalau tadi suami yang menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya, kalau sekarang ar-rukhsah fi an tuhaddits al-mar'atu bima yakunu bainaha wa baina zawjiha. Bolehnya seorang perempuan menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Tentunya yang tadi ataupun yang sekarang, kedua-duanya dalam rangka memberikan faedah, dalam rangka memberikan sesuatu pelajaran atau sesuatu yang sifatnya memberikan kebaikan-kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW untuk mengajarkan bolehnya dan sunnahnya. Boleh mengajarkan sesuatu dengan mengatakan aku pernah melakukannya dengan si fulan ini, dengan istriku ini, dan kami mandi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat aku pernah melakukannya dengan hadhihi. Baik, bab yang sekarang adalah yang wanita menceritakan tentang apa yang terjadi. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala amma'ana الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عبد الرحمن ابن القاسم قال حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة dari عائشة رضي الله تعالى عنها قالت berkata عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. Kalau khitan bertemu dengan khitan, ini adalah ungkapan yang sangat sopan untuk menyebutkan tentang kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Hanya disebut dengan khitan, artinya sesuatu yang dikhitan. Seperti dakar laki-laki dikhitan, demikian pula kemaluan perempuan ada khitannya, dikhitan juga. Maka dikatakan kalau bertemu khitan dengan khitan, maka telah wajib mandi. Fa'altuhu ana. Ini dalilnya. Fa'altuhu ana wa Rasulullah SAW faqtasalna. Kami, aku dan Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Hanya karena bertemunya dua khitan, kami mandi. Artinya walaupun tidak sampai selesai, walaupun tidak inzal, walaupun tidak ejakulasi, tidak keluar mani, tetapi kalau sudah ketemu khitan dengan khitan, kami mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah. Kata Aisyah, aku melakukannya dan Rasulullah SAW. Riwayat kedua, qala akhbarana Mahmud ibn Ghailan qala haddathana Waqi', qala haddathana Sufyan an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyata qalat. Sanad kedua juga sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat kana Rasulullah sallam ya'muruni an attazira wa ana haid wa yubashiruni. Bahwasanya Rasulullah sallam memerintahkan aku untuk menutupi kemaluanku dengan kain. Wa ana haid, dalam keadaan aku sedang haid. Wa yubashiruni, dan Rasulullah sallam bermubasyarah denganku. Mubasyarah dari kata basyarah. Basyarah itu kulit. Artinya kulit bertemu kulit. Ini juga bahasa yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW menggumulinya di balik kainnya. Sehingga ini juga sama dengan yang sebelumnya, seorang istri menceritakan apa yang terjadi dengan suaminya. Aku pernah disuruh memakai kain atau menutupi kemaluannya dengan kain karena aku sedang haid. Kemudian beliau yubashiruni, kemudian beliau bermubasyarah denganku. Ini juga sebagai pelajaran, sebagai dalil bolehnya mubasyaratul haid, bolehnya bermubasyarah dengan istri yang haid walaupun dia sedang haid. Yang penting yang dilarang adalah dukhul, tidak boleh timba masuk sumurnya karena dia sedang haid, haram jima. Tetapi hanya mubasyarah walaupun sampai ejakulasi, walaupun sampai keluar mani, walaupun sampai puncaknya, tidak mengapa. Yang penting tidak bertemu khitan dengan khitan. Yang penting tidak dukhul. Apa dalilnya? Aisyah menceritakan dirinya dengan suaminya yaitu Rasulullah SAW. Aku pernah disuruh untuk menutupi dengan kain atau memakai sarung, dan kemudian Rasulullah SAW bermubasyarah denganku. Riwayat ketiga. Akhbarana Mahmud ibn Ghailan qala akhbarana Abu Nadr anil Asja'i anil Thawri an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyata qalat. Disebutkan sanad yang ketiga juga sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kana Rasulullah SAW yubashiruni wa huwa sa'im. Rasulullah SAW pernah menggumuli aku. Mudah-mudahan tepat terjemahnya. Menggumuli aku. Kalimatnya sama mubasyarah. Dalam keadaan beliau puasa. Walakin kana amlakukum li'irbihi. Tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Tetapi beliau adalah yang paling kuat untuk menahan syahwatnya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menganggap bahwa makna lakin kana amlakukum li irbihi artinya beliau bisa menahannya tidak sampai mengeluarkan hani begitu. Tetapi yang lain berkata maknanya beliau bisa menahan dirinya tidak sampai dukhul, tidak sampai jima. Hanya memeluknya saja atau menciumnya saja. Barakallahu fiikum. Dan dua-duanya disebutkan oleh para ulama. Ini juga dalil yang berikutnya. Seorang istri boleh menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Tetapi cukup global saja. Tidak perlu dirincikan yang kemudian akhirnya menggambarkan istrinya. Atau menggambarkan sifat-sifatnya. Atau menggambarkan bentuk-bentuknya. Fahada haram. Itu tidak boleh. Tapi cukup berkata bahwa aku pernah melakukan hal tersebut. Yang pernah Rasulullah SAW mencium aku dalam keadaan beliau puasa. Atau pernah yubashiruni dalam keadaan beliau puasa. Riwayat yang keempat. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah. Akhbarana Ali ibn Hujr. Qala akhbarana Sufyan. قال قلت لعبد الرحمن ابن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة. Apakah engkau pernah mendengar bapakmu mendapatkan riwayat dari Aisyah anna Rasulullah SAW kana yuqabbiluha wa huwa sha'im, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa. Fasakata sa'atan, beliau diam sejenak kemudian berkata na'am. Yani Sufyan bertanya kepada Abdurrahman ibn Qasim, apakah bapakmu pernah mendengar dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya dalam keadaan puasa? Dia diam sebentar, kemudian menjawab, naam, aku pernah mendengar bahwa Aisyah menyampaikan kepada bapakku bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium istrinya dalam keadaan puasa. Riwayat berikutnya. قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال أنبأنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة عن عائشة قالت. Disebutkan yang kelima ini dari Aisyah juga. Ahwan nabiyyu liyuqabbiluni. Nabi pernah mendekat kepadaku untuk menciumku. Ahwi, yakni beliau menundukkan badannya, membungkukkan sedikit, itu namanya ahwa, yahwi, liyuqabbiluni, untuk mencium aku. Fakultu, maka aku katakan pada Rasulullah SAW, inni sa'imah, ya Rasulullah, aku sedang berpuasa. Kalau wa ana sa'im, kata Nabi, aku pun puasa. Artinya, tidak mengapa untuk menciummu dalam keadaan aku berpuasa dan kamu pun berpuasa. Faqabbalani, maka beliau pun mencium aku, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini juga menceritakan tentang dia dengan suaminya. Qala, riwayat yang berikutnya, yang keenam, akhbarana al-Husain ibni Hurayth qala anba'ana Jarir an Mutarrif an Syi'bi an Masruq an Aisyah qalat. Juga dari Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yadallu sa'iman, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam keadaan berpuasa. Fayuqabbilu ma sya'a min wajhi. Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa dan beliau menciumi aku sesukanya. Kalimat ma sya'a min wajhi, beliau mencium apa yang dia suka dari wajahku. Barakallahu fiikum. Juga diriwayatkan dalam riwayat yang terakhir dalam bab ini dari Nasa'i atau Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarani Ziyad ibni Ayyub qala akhbarana ibnu Abi Zaidah qala akhbarani Abi an Salih al-Asadi an Syi'bi an Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qais an Aisyah qalat. Berkata Aisyah, ma kana Rasulullah sallam yamtani' min syai'in min wajhi. Rasulullah SAW tidak terhalang untuk mencium aku dari sisi manapun di wajahku. Wahuwa sa'im. Dalam keadaan beliau berpuasa. Yani tidak perlu kamu tanya, yang mana yang dicium? Mungkin cuma jidatnya saja. Atau hanya pipinya saja. Disebutkan, la yamtani' min syai'in min wajhi. Kata Aisyah, tidak ada yang terhalang beliau ciumi dari semua yang ada di wajahku. Artinya termasuk hidungnya, termasuk mulutnya. Barakallahu fiikum. Kalau urusan tertelan, maka bisa dihindari. Barakallahu fiikum. Dan ini Rasulullah SAW sedang puasa. Maknanya apalagi tidak berpuasa. Maka suami istri jangan terlalu kaku. Barakallahu fiikum. Tidak mengapa untuk dia kemudian mencium istrinya atau berangkat mencium istrinya, ketika datang mencium istrinya, itulah suami istri. Jangan kemudian merasa, ah terlalu begini, terlalu begitu. Tidak. Rasulullah SAW bahkan sedang puasa mencium istrinya. Tentunya kita bisa tahu ketika tidak berpuasa, lebih-lebih tidak terhalang untuk mencium istrinya. Dan juga dikatakan dengan kalimat ma yamtani', maka Rasulullah SAW yamtani' min syai'in min wajhi wa huwa sha'im. Beliau tidak terhalang untuk menciumi aku di sisi manapun dari wajahku dalam keadaan beliau berpuasa. Ikhwani fillah a'azakumullah, para pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, riwayat-riwayat ini semua menunjukkan kalau itu adalah sesuatu yang untuk pelajaran atau untuk satu bukti atau sesuatu yang menunjukkan kalau itu dihalalkan, dibolehkan, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nasallahu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan kitab Isratun Nisa di kesempatan hari ini sampai pada pembahasan, yaitu bolehnya seorang suami menceritakan apa yang terjadi dengan istrinya dan juga sebaliknya, ya, dibolehkan asalkan untuk pelajaran, ya, itu pun tidak secara rinci, yaitu secara global saja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan sudah Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang siap untuk kita bacakan ya, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, ya, dari pendengar setia kita di 0851 sekian sekian ya, pertanyaannya adalah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana seorang istri harus bersikap ketika suami sudah malas taklim dengan alasan sudah mendengarkan radio, ya, ketika istri menasihati suami tidak terima sehingga terjadi pertengkaran. Berdosakah istri ketika memberi masukan kepada suami agar taklim tetapi membuat suami marah kepada istri? Jazakallahu khairan. Waalaikum jazakumullahu khairan. Nasihat sesungguhnya bagus. Istri menasehati suaminya agar taklim, dan suaminya sudah menjawab, aku mendengar radio. Maka kewajibanmu sebagai istri sudah tertunaikan. Wa ma alaik illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan nasihat. Selesai. Engkau bukan penguasa, engkau bukan pemaksa, engkau hanya menasehati. Kalau pertanyaannya berdosakah istri ketika memberi masukan pada suami agar taklim? Tidak. Tidak berdosa. Tetapi membuat suami marah kepada istri, itu yang dosa. Artinya jangan engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan dia marah. Sehingga engkau harus berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata, harus berhati-hati dalam menyusun kalimat, sehingga kalimat itu adalah kalimat yang betul-betul hanya sebuah nasihat. Karena kadang-kadang nasihat itu mengandung ta'yir. Sehingga Imam Ibn Rajab menulis buku khusus, perbedaan antara nasihat wa ta'yir. Al-farqu baina nasihat wa ta'yir. Kamu gini terus ngaji terus sana. Begitu kata-kata yang sesungguhnya bukan nasihat, itu hanya ingin merendahkan. Maka akan tersinggung. Sehingga berdosakah ketika memberi masukan agar suami taklim? Tidak berdosa. Tetapi hendaklah hanya sebatas nasihat. Mudah-mudahan dengan diiringi doa, Allah berikan hidayah kepada kita semua dan kepada suami. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari 0896 sekian sekian ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya rajin taklim, rajin dengarkan tausiah, tapi membiarkan istrinya menjadi tulang punggung, ikut mencari nafkah, padahal anaknya banyak dan istrinya lelah dengan urusan pekerjaan rumah. Ditambah harus mikir gimana bisa tetap hidup. Istri merasa ingin pisah dari suaminya karena sifat suami juga yang gak perhatian pada istri. Cuek pada istri, kalau istri sakit diam saja, kalau dengan teman-temannya selalu ada waktu. Istri merasa tanpa suami pun bisa hidup. Tanggung jawab suami sering dilimpahkan ke istri seperti mencari nafkah. Bagaimana agar hilang keinginan bercerai karena anak-anak masih kecil? Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kalau memang benar suaminya seperti itu, berarti apa yang dia dapatkan dari ilmu, yang dia dapatkan dari pengajiannya, dari ta'limnya, berarti tidak bermanfaat. Masa dia tidak tahu kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya? Jangan sampai dia melakukan suatu kebaikan dengan meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Melakukan sesuatu kebaikan tapi meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Atau mengerjakan satu sunnah yang dianjurkan tapi meninggalkan kewajiban. Taklim itu anjuran, bukan kewajiban. Tetapi menghidupi anak dan istri, bekerja mencari nafkah, itu kewajiban. Walaupun hanya sebatas bisa makan, minum, dan memberikan pakaian cukup. Itu kewajiban. Sehingga kalau dia sudah memberikan nafkahnya kepada istrinya dan cukup, kemudian istrinya masih terus bekerja, ingin mencari lebih banyak, maka di situ salah istri. Kalau sudah cukup, terimalah apa yang diberi. Tetapi di sini dikatakan bahwasanya suaminya tidak perhatian kepada anak-anaknya, kepada istrinya dan sebagainya, maka alaihi an yatub ilallah, atasnya untuk bertobat kepada Allah, dan hendaklah jadikan apa yang merupakan kewajibanmu sebagai kewajibanmu, yaitu mencari nafkah. Kasihan mereka para wanita sudah memiliki tugas yang banyak di rumahnya, mengurus anak-anak dan rumahnya, ditambah lagi dia harus mencari nafkah, padahal itu kewajiban suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya dari 0852, ya sekian. Bismillah. Afan bertanya, apakah benar tidak boleh bagi suami mencium bibir istrinya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Tidak benar. Bahkan tadi sudah tersirat ketika pembahasan Aisyah menyatakan tidak tersisa apa yang beliau kehendaki dari wajahku untuk beliau cium. Tidak terhalang dari sedikit pun dari wajahku. Artinya dari sisi manapun engkau menciumi istrimu, itu silahkan. Barakallahu fikum. Nisa'ukum harsun lakum. Fa'atu harsakum anna syi'tum. Atau dikatakan juga di dalam ayat yang lain, untuk pergaulan mereka dengan baik. Maka tidak ada yang dilarang dalam istimta' dengan istri, kecuali dukhul dari dubur dan jima' ketika haid. Itu saja yang dilarang, selebihnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita 0877 sekian. Bismillah, semoga Allah merahmati dan mengokohkan Ustaz dalam al-haq ini. Amin wa iyyakum. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana kiat bersabar menghadapi suami yang kalau marah suka memukul? Ya, suka memukul-mukul yang melampaui batas dan meninggalkan bekas. Terkadang sampai-sampai dia memukul-mukul dirinya sendiri dan mengancam ingin bunuh diri dengan mengangkat pisau di depan Ana dan anak-anak. Ana mohon nasihatnya dan bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waiyakum jazakumullahu khairan. Tidak sepantasnya seorang suami untuk marah apalagi dengan pisau, apalagi kemudian berkata ingin bunuh diri. Itu adalah ucapan yang tidak pantas bagi seorang muslim, sunni, orang yang mengerti tentang manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Seharusnya dia bisa menahan marah. Nabi SAW menyatakan, laisal qawiyu bisur'ah, walakinal qawi, tetapi orang yang qawi adalah man naha nafsahu indal ghadab. Wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seorang laki-laki yang kuat bukan orang yang menangan dalam berantem, dalam berkelahi, kata Nabi. Bukan dengan sara'ah, dengan berkelahi. Tetapi al-qawi, seorang laki yang kuat adalah yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya ketika dia marah. Sehingga tahanlah atau sabarlah, sabarkanlah dirimu walaupun ketika hati sedang meluap panas, tetapi jangan keluar dari mulut kecuali kalimat yang hak. Jangan berbuat dengan tangannya kecuali perbuatan yang bijak. Barakallahu fikum. Memang kadang-kadang memukul istri dibolehkan. Ada beberapa tahapan-tahapan untuk memperingatkan pelanggaran-pelanggaran istri, atau istilahnya nusyuz. Nusyuz yang terjadi pada seorang istri bisa dicegah dengan berbagai macam langkah-langkah, dengan nasihat, dengan peringatan, dengan teguran atau dengan ucapan yang lebih keras dari itu, sampai dengan dipukul, sampai dengan pisah ranjang dan berakhir dengan perceraian kalau tidak bisa diperbaiki. Barakallahu fikum. Sehingga memang ada syariat untuk memukul pada tahapan tertentu, tetapi itu pun kata Nabi ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak berdarah, pukulan yang tidak sampai membuat bekas. Barakallahu fikum. Artinya harus terukur. Dan biasanya kalau dengan emosi, sering tidak terukur. Sehingga tahan emosi. Maka kemudian ketika engkau melakukan hal-hal tadi untuk mendidik istri dalam keadaan tidak dengan emosi, bisa terukur, tidak terlalu berlebihan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari pendengar kita di 0812 sekian ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana menghadapi seorang istri yang selalu menceritakan aib-aib suaminya kepada teman-teman umahatnya? Seperti contoh, suamiku tidak adil kasih uang jajan untuk anak-anak dari istri yang lalu, rahimahullah, dan uang jajan untuk anak-anak dariku. seperti suamiku. Seperti suamiku suka main tangan, sebagai contoh saja. Mohon faidahnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waiyakum jazakumullahu khairan. Tidak sepantasnya seorang suami menceritakan aib istrinya atau istri menceritakan aib suaminya. Harusnya suami istri itu saling menutupi aib. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai libas. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Hunna libasun lakum. Mereka para istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian. Dan kalian juga pakaian untuk mereka para istri-istri kalian. Makna pakaian kata para ulama dalam tafsirnya adalah yang menutupi aurat. Pakaian itu menutupi aurat. Maka kalau istri menceritakan aib suaminya, berarti pakaiannya sudah koyak. Pakaian itu sudah rusak. Harusnya seorang istri pakaian suaminya, membelanya, menutupi aibnya, melindunginya. Ini melindungi dari orang-orang yang mencercanya. Tidak, suamiku tidak seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Sang suami akan menjaga aib istrinya, menutupinya, membelanya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum yang dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Makna pakaian adalah saling menutupi aurat, saling menutupi aib. Tidak sepantasnya seorang wanita statusnya terus mengeluhkan suami. Atau suami yang statusnya terus menceritakan kejelekan istri. Yang pertama, memang para wanita seperti itu kejelekan perempuan-perempuan yang sering menjelekan suaminya. Kalau ada seorang laki-laki yang kayak gitu juga mengeluh di medsos tentang istrinya, berarti dia sejenis dengan para wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, bismillah. Afan Ustaz, bagaimana bila istri menahan syahwat karena menunggu suami memberikan nafkah batinya? Apakah harus terus bersabar atau boleh untuknya memintanya? Bagaimana caranya Ustaz? Karena menunggu hal tersebut secara tidak langsung membuat istri mudah kesel, emosi hanya karena hal sepele. Istri tahu penyebabnya namun malu mengungkapkannya. Nah, barakallahu fikum, ini sering terjadi yang demikian. Dan kalau pertanyaannya adalah bolehkah memintanya, ya sangat boleh. Bolehkah memintanya? Mintalah kepada suami, terus terang, tidak mengapa, karena itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang memalukan, tidak. Bahkan sebagian suami suka kalau istrinya meminta duluan. Senang dia kalau memiliki istri yang masya Allah bergairah, meminta, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Sehingga kalau kamu tidak minta diam saja, malah dia berpikir kamu yang tidak butuh. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak caranya. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Dengan kata-kata tentunya, dengan kalimat-kalimat, dengan merayunya dan sebagainya. Kalau dengan perbuatan, dengan engkau berhias, dengan engkau memancing dia dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian lebih tahu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah para pendengar semuanya, beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar ya untuk para pendengar yang bertanya pada umumnya dan pada kita semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya dan faedah di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, akhir kata, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.